berikan bintang padamu seorang sebagai satu tanda rasa hati. Bintang yang terindah, yang tak pernah pudar dan selalu setia menemani. Semerbak.